berselimut sunyi, selalu mencari. Malam semakin gelap, tanpa kau sang rembulan. Bintang sedih berburam, tanpa kau sang rembulan. Bulan, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah dirimu.